Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghaussu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatid yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan, kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Imam Mujadah. Semoga pertemuan pada saat ini benar-benar dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita benar-benar bisa semakin dekat kepada Allah, semakin bisa meleburkan diri dari pengakuan-pengakuan. Karena hadirin yang saya muliakan, sebelum kita diberi kemampuan untuk meleburkan diri, untuk mengenolkan diri, untuk menghilangkan perasaan aku yang ada di dalam hati, kita tidak bisa untuk bertemu menghadap kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tadi sering didawuhkan, Allah itu Esa. Dalam Asma'ul Husna, Allah itu disebut Ya Wahidu. Ya Wahidu, Allah itu Esa. La Syarikalah, Allah Esa, tidak ada sekutu baginya. Loh, ini yang paling pokok. Artinya selain Gusti Allah itu tidak ada. Selain Allah itu ciptaan. Mana mungkin Allah yang Maha Suci, Maha Agung, disandingkan dengan ciptaannya yang asalnya tidak ada. Maka untuk hukum ini, untuk menemukan yang Maha Mencipta, maka kita harus merasa jadi ciptaan. Kita merasa jadi makhluk. Kalau kita merasa makhluk, merasa ciptaan, artinya kita ini tidak mampu apa-apa. Ini kudu ditandur di jeruni hati. Walaupun nampaknya kita ini bagus, nampaknya kita ini sudah unggul di bidang lain-lain, tetap kalau kita merasa makhluk, berarti merasa tidak ada. Kalau toh itu ada, itu adalah milik yang menciptakan. Inilah yang harus kita upayakan. Ojo nganti ngaku, ojo nganti duwe perasaan aku, hilangkan, nolkan, karena Allah tidak mau disekutukan. Hadirin yang saya muliakan, itu masalah tauhid. itu masalah iman. Dan itu tempatnya di hati. Ingat, hati. Ingat toh kita di dalam dawuh surat Al-A'raf. Mungkin kalau tidak salah 172 ayatnya 172. Itu kita sudah diberitahu oleh Allah. Ketika kita di alam roh, Allah telah membaiat kita, menanyakan kepada manusia semuanya. Itu masalah prinsip, hadirin. Alastu bi rabbikum ulu bala syahidna. Jadi Allah sendiri mengatakan, apakah aku ini Tuhanmu wahai manusia? Apakah aku ini Tuhanmu wahai makhlukku? Yang waktu itu kita masih belum menjadi manusia seperti ini, masih roh. Saat itu Allah memberikan pemahaman, Allah telah memberikan suatu iman naluri. Spontan kita dulu menjawab, qulu, kita menjawab, bala syahidna, ya Tuhan, engkau Tuhanku, engkau penciptaku, engkau yang menghidupkan aku, syahidna, dan aku, kami menyaksikan itu. Lu ini dulu begitu di alam arwah. Tapi setelah turun ke dunia, ma'asirul hadirin, kita menghadapi ujian di dunia ini. Ini mulai banyak hati kita ini terpengaruh. Ada yang terpengaruh dengan dunia sehingga dunia dianggap Tuhannya. Ada yang terpengaruh dengan jabatan, seakan-akan jabatan sebagai Tuhannya. Yang alim terpengaruh dengan ilmunya, seakan-akan ilmu adalah penyelamat baginya. Yang ahli ibadah, ahli mujahadah, ahli tirakat, seakan-akan itu penyelamat dirinya. Padahal kalau kita lihat itu asalnya dari mana, ma'asirul hadirin? Kita mampu itu asalnya dari mana? Siapa yang memberi? Apakah kita ada di dalamnya? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Wonten ing jroning ati kula njenengan, di hati kita masing-masing. Coba kita renung. Kita ini siapa? Ini jawab dengan jujur. Kita ini dari mana asalnya? Apa masa tahu-tahu ada jadi manusia? Tidak. Kita harus tahu asal kita. Dari mana asal kita? Setelah kita ada di dunia, setelah itu kemana kita harus pergi? Tolong perhatikan itu. Siapakah diri kita? Dari mana asal kita? Kemana setelah itu? Alangkah kita ini nanti tertipu, ma'asyiral hadirin. Seakan-akan hidup ini hanya di dunia ini. Padahal innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Sesungguhnya hidup di dunia ini adalah permainan sandiwara. Sudah sering diaturkan. Bapak ibu sekarang kaya, ingat, kekayaanmu adalah tidur, mimpi, bukan sesungguhnya. An-nasu niyamun, manusia itu tidur. Ketika kita kaya, kaya itu tidur. Ketika pulang tidak pernah kita bawa. Kita mati tidak bawa, kita tinggal. Karena impian semua. Yang kita kejar-kejar ini kan impian. Pokoknya pokok kalau kita mengejar bukan Allah, berarti kita ngejar impian, sia-sia. Padahal kita akan pulang ke dalam alam yang sesungguhnya. Tapi impian-impian kita bawa ke dalamnya. Dan ini akan menjadi kecewa, keting banget nih hadirin-hadirin. Tolong kita perhatikan, diri kita ini siapa? Dari mana? Dan kemana setelah itu? La'ibun, itu permainan. Nah kita akan terlena di dalam permainan ini. Mestinya orang yang normal itu ingin kembali pulang. Wong musafir kok gak gelem boleh. Ketika kita berangkat haji, di sana itu ingat rumah, ingat pulang, ingat daerah, ingat kampung halaman. Kapan ya kita pulang? Itu haji. Dunia yang seperti itu. Hanya musafir. Kita nanti akan pulang. Tapi kita enggak pernah ingat pulang itu enggak pernah. Karena kita sudah tercium atau terlena atau sudah ya terpengaruh dengan kehidupan ini. Ingat hadirin, sisa hidup tinggal sedikit. Ujian telah mengintai kita untuk menggelinjarkan hati kita dan iman kita. Mari kita mujahadah dengan sungguh-sungguh. Mujahadah itu harus dilakukan, harus dilatih sungguh-sungguh. Sebab dunia ini ya begini nih. Tempatnya ujian, tempatnya orang gak enak. Enaknya dunia itu ya diuji itu. Dan kita harus tahu semua itu ujian dan akan pulang. Jangan lupa, kalau kita pulang kita harus tahu alamatnya. Alamat kita harus jelas kok. Maka setelah kita ini ngerti kita ini dari mana, kemana kita setelah itu? Jawabnya hanya satu, pulang. Pulang, kita nanti akan pulang. Kalau kontraknya 70 tahun, sekarang 60, ya kurang 10 tahun pulang. Kita sudah tahu alamat pulang nanti, hadirin. Sudah tahu apa belum itu? Nanti mulai kok gak ada jalan, itu seperti ini ya. Nah terus pundi kalau panjang mulu kok gak rudalan nanti. Ya kesasar-sasar nanti itu. Dan akan bahaya. Pasti celaka, mau pulang gak ke rudalan. Jangan mau pulang kemana sih? Ingat di dalam Al-Quran itu didawakan. Setelah kita mengerti di dunia ini hanya sementara dan akan pulang. Pulang kemana? Itu sudah didengarkan, didawakan oleh Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yaitu pulangnya ke sana itu. Kulo jenengan nanti mulai kok gak harus yang dituju. Kulo lho nih. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iku kudu digoleki dalane. Gak mung diwaca. Sesungguhnya kita ini miliknya Gusti Allah. Dan akan kembali kepadanya. Ati mulai nang Gusti Allah. Ati mulai lho. Ingat lho. Sulit bongkar rahasia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sulit banget. Ngerti lho kalau panjang ati mulai nang Gusti Allah. Jangan-jangan mulai malah syirik. Jadi bongkar rahasia ayat ini. Loh, kalau kita ini mau pulang kepada Allah, ingat lo ya. Allah itu ya wahidu, ya ahad. Allah adalah wahdahu, la syarikalah. Allah itu Esa, tidak mau disekutukan. Kita mau pulang kepada zat yang Esa, yang tidak mau disekutukan. Artinya selain Allah tidak ada. Kalau jenengan nek muli rumangsa ana, muli rumangsa urip, padahal Allah ndak mau digandengkan, ndak mau disekutukan, tertolak niku jenengan. Mestine lek muli nang Allah nol sudah ndak merasa apa-apa, bila merasa makhluk, merasa ciptaan. Saya makan nol itu gampang ya, itu hanya ungkapan nol. Bukan ahadiannya bukan, nol. Berarti merasa bila memang enggak merasa apa-apa. Lebihlah itu ilmu, rasa, pengeterapan. Bilah itu dalam hadis orang yang mengeterapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang mengeterapkan la haula tiada daya, kemampuan wala quwata dan kekuatan illa billah, kecuali itu miliknya Gusti Allah. Gak ono kemampuan, ora ono daya, ora ono kekuatan, yang ada semuanya itu miliknya Gusti Allah. Ini jelas. Lah orang yang mampu, yang diberi kemampuan ngetapno bila, artinya di jerone atiku hidup perasaan kalau saya mampu, kalau saya kuat, kalau saya bergerak, semua bukan kekuatan, bukan kemampuan kita, melainkan kemampuan kekuatan Gusti Allah urip ono njerone ati, sehingga hati ada satu pengakuan kemampuan dan kekuatan, baik itu ibadah ataupun hidup, itu miliknya Gusti Allah. Ketika itu hidup di hati, cukul perasaan semua milik Allah, maka manusia hilang perasaan aku, nol perasaan aku, karena berisi semua miliknya Allah, hilang pengakuan. Ketika dia alim, hilang perasaan alimnya, alimun bi ilmilah, semua miliknya Allah. Ketika merasa kuasa, hilang kekuatan perasaan kuoso, balik kodirun bikudrotilah, semua kekuasaan Allah. Tidak ada pengakuan, tidak ada perasaan bisa, karena bila melebu lan hidup ono ing jerone ati kulon jenengan. Lek wis ngene mulai siap, karena ndak merasa apa-apa. Sing jenengan koreksi kulon jenengan dos bundi. Saya dan kita ini hadirin sudah hilang enggak perasaan itu di dalam hati kita. Apa sih nek rumangsa? Walaupun itu sebiji sawi tetap mengganjal, menjegal kalau panjang untuk sowan di hadapan, tertolak. Karena Allah dengan hukum yang telah berlaku, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Artinya menawi Gusti Allah itu kuasa, manusia makhluk ndak boleh merasa kuasa, tidak boleh. Tapi ono tonduk jero ati kula njaluk rumangsa iso rumangsa kuasa, ditolak itu nanti kalau kita mati. Kalau Allah itu alim, Allah itu ngerti, mengetahui, pandai, artinya menungso tidak boleh manusia itu di hatinya merasa walaupun sebiji sawi perasaan aku ngerti, aku iso, aku pinter, harus dibuang jauh-jauh, di nolno, yang ada hanya Allah yang maha alim. Ini renungan sebelum kita ngaji, hadirin. Saya khawatir kalau tahu-tahu Israel teko, kita mati belum siap. Le amali akeh. Kalau amali ya sundul langit gitu. Nah, iya. Tapi hati yang mau kembali kepada Allah, sing ati mulai siap membuatkan gitu. Lah kula jenengan mulai nang Gusti Allah nggawa amal, berarti jagakno amal, gak jagakno sak. Jagakno Gusti Allah. Menjagakan selain Allah ya terus pundi jenengan yang ada hanya Allah kok kulon jenengan jaga no yang tidak ada. Ini mari kita renungkan, nol itu adalah harus dilatih. Maka cara ngelatih hadirin, ketika panjenengan merem walaupun sesaat, itu langsung pikiran di dalam otak, pikiran itu didunia nangati dengan lemes seperti orang mati. Kalau Mbah Jawa, Mbah-mbah kita ndawakan langsung netrapno mati sebab sing urip mung Gusti Allah. Karena Allah ya Hayyu ya Qayyum, Allah yang hidup. Berarti makhluk niku mboten urip karena diuripno, diciptakno. Mengko lek ketika merem langsung kula pancen langsung istighraq nolkan. Kalau mampu ya Mbah Yai matur mualif radhiyallahu bisa 1 detik, ada yang diberi 2 detik. Ada yang 1 menit, 2 menit, itu harus dilatih. Karena ini untuk melatih sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi merem langsung nol, lebur. Ketika nol, terbukalah pintu hati jenengan. Maka di situ nur ilahiyah masuk ke dalam hati. Maka lillah bila bisa kita rasakan. Tapi ketika kita melek, ketok makhluk kepingin kono, ono wong elek kulon jenengan nyacat, ono wong apik panjenengan muji, kepingin iko, kepingin iki, ati mangke, dadi tutup, dadi aling-aling, dadi hijab. Akhirnya hati peteng. Terus dilatih lagi, dinol namanya istighrok lagi. Dilatih, saat itu terbuka lagi. Dan ini harus dilatih. Nah, kalau tidak dilatih, kalau jangan bisa siap tersebut ini. Ya, kembali pada dawuh nol itu harus dilatih di nol tenggelam, merasa tidak mampu, merasa tidak ada, karena kita mau pulang ya. Yang mulai kalau kan innalillahi, kalau ini wa inna ilaihi rajiun, itu harus dilatih. Hadirin wal hadirat, mari kita koreksi dengan sungguh-sungguh, terutama hati kita. Hati lebih sakit aling-aling ya, makanya hati ini peteng. Akhirnya banyak keinginan-keinginan. Jadi lek ati niki gak ada keinginan, gak ada kemungkinan kepingin mulya, kepingin banyak pengaruh, niku ati sing gelap. Lek wis ati gelap, kepingin-kepingin itu ndak dikabulkan, timbul sakit gitu hati-hati. Lah lek timbul sakit akhirnya ati ini gak memandang Gusti Allah. Sing dipandang adalah tujuane. Sehingga timbul ati hasud. Niki hasud. Sehingga lewis hasud kulon jenan ini timbul rasa benci, timbul rasa seneng pada yang mendukung. Ini hati yang kotor. Hati yang bersih ketika didukung atau tidak didukung, ketika dipuji ataupun dicaci maki, dia tetap nol. Yang ada hanya Gusti Allah. Dia tidak marah, dia tidak benci, dan dia tidak selalu mencintai. Sudah begitu apa tidak? Maka dalam pengajian yang lalu itu didahulukan loh, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna ainas suhti tubdil masawi. Dadi wong niku lek kadung seneng ambek kancane niki buta hati itu. Maka ada yang dikatakan cinta itu buta. Orang kalau sudah seneng ridho ambek kancane iku ya buta. Kalau orang senang atau wis ridho, sekalipun yang disenangi itu atau yang diridho itu salah atau tidak baik, wa ainu ridho angkuli aibin kalilah. Walaupun orang yang tidak disenangi itu salah, istilah salah, tetap dianggap api. Karena kita harus kadung seneng, sehingga hati kita itu seranau-renau. Walaupun salah itu kata bagus, walaupun itu kesalah kata bener, walaupun itu jahat kata baik hati. Ini hati-hati, ini hati kalau sudah kotor, karena itu kita mengikuti kotori hati ya seperti itu. Jenengan salah, sendirian seneng dengan gula, sayang dengan saya, walaupun saya ini salah, panjan anggap bener, malah panjan nganggap saya ini orang baik. Ini kalau ridho. Tapi sebaliknya kalau orang itu sudah benci, wong kuwi wis gak seneng, apa maneh hasud ya. Orang kalau sudah gak seneng walaupun orang itu baik, menurut pandangan Allah tetap wong sing gak seneng memandang orang yang tidak disukai itu adalah salah. Sebab orang yang sudah tidak suka ku sing ketok elek etok para hadirin. Apalagi wong sing hasud hanya baik di muka tapi di belakang nyelentik nih. Ini awas, ini kotoran hati. Jangan dimanjakan, jangan diikuti. Potong langsung, jangan pandang Gusti Allah. Itu orang yang kita cintai atau orang yang kita benci, hilangkan. Semuanya Allah yang ada. Ketika kita mencintai, mencintainya karena Allah. Ketika kita benci, bencinya juga karena Allah. Tapi bukan benci karena hasud. Itu ingat hadirin hadirat. Uang lek gak seneng ya apa nganti kiamat ya gak seneng itu. Boleh wis mati baru leren iku hasud ini. Jadi hadirin dalam pengajian yang kemarin, ingat kalau orang sudah ridho seneng ambek wong, elek ya apa ketok apik. Tapi wong wis kadung benci, maaf, wis kadung gak seneng, masih wong apik kewetok elek mawon. Wetok buruk karena selalu menjatuhkan orang ini. Ini mumpung belum mengakar kudu dibuang jauh-jauh. Mulanya hilangkan kebencian dengan orang lain, hati-hati. Walaupun kita ini disakiti harus diperangi. Lebih baik kita sabar, bahkan lebih baik kita menjadi orang yang disakiti daripada yang menyakiti, maksudul hadirin. Lah kulo njenengan kan kepengin lega ngono mawon itu, hati-hati. Maka Nabi Yusuf alaihi salam ini mengatakan ketika dia mengetahui bahwa ada penyakit sehingga yang ngono, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu. Jadi Nabi Yusuf matur, saya tidak memberi kebebasan kepada nafsuku. Saya tidak akan membiarkan kepada nafsuku, ya sing kotor niku wau. Saya tidak segan-segan mencurigai kepada nafsuku. Dadi kudu curiga kula njenengan dengan diri kita. Ketoki ibadah mempeng curiga, engko jangan-jangan di situ ada nafsu. Oleh karena nafsu itu selalu mengajak kepada jelek. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu selalu mengajak kepada kejelekan, mengajak kerugian, mengajak kenegatifan. Ya, walaupun wujudnya nampak baik, tapi itu mengkedok itu masirul hadirin. Betul, mengkedok. Walaupun kata baik, tapi ada musuh di situ. Hati-hati, kita tidak boleh membiarkan. Langsung kena penyakit, langsung dan diobati. Jangan berlarut-larut. Karena kita akan pulang, harus bersih. Kita timbul curiga, tutupen ojo curiga. Jangan zon, zonku curiga, nyongko elek. Sangkaan, tidak boleh. Kita masuk ke alam kebersihan, kesucian jiwa, ini harus takholi, ngosongkan, ngenol-nol penyakit-penyakit itu. Jadi nol itu ada di dalam ajaran tasawuf itu ada, nol, takholi. Artinya mengenolkan, mengosongkan sifat-sifat yang mazmumah. Curiga nang wong dibuang, mau marah dilatih, jangan. Ini dunia tempat nandur, ini dunia bukan terminal, kita akan pulang harus bersih, berlomba-lomba untuk kebersihan itu hadirin hadirat. Dilatih, takholi, ngenolno, maaf ini hadirin. Ngenolno perasaan mampu, ojo duwe perasaan mampu. Ngenolno perasaan aku lebih baik dari orang lain, dibuang. Ngenolno, dibuang. Kita harus mengisi tahali, mengisi dengan perasaan-perasaan yang mahmudah, yang terpuji. Mengisi dengan perasaan rendah, mengisi dengan perasaan hina, mengisi dengan perasaan penuh dosa. Itu, kalau sudah, baru kita tajali, hilangkan semuanya, bahwa karena ini bukan milik kita. Hadirin yang saya muliakan. Maka kita harus waspada itu. Harus selalu kontrol setiap saat, setiap gerak laku, nopo mawon sing kula panjam berbuat, ya kita harus waspada. Engko jangan-jangan ini ono nafsuku gitu loh. Otomatis harus waspada, kalau tidak waspada ya dikuasai oleh nafsu tadi. Ya seperti kita ngaji ini atau kita mujadah. Apik, tapi kalau enggak waspada engko jangan-jangan wah setelah saya ngaji ternyata banyak hasilnya, ilmuku semakin banyak loh, anak pengakuan, merasa ilmuku, merasa saya semakin pandai, buang itu perasaan itu, awas, hati-hati itu. Ketika kita mujadah bisa menangis, kita mujadah semakin tekun, keluar keramatnya, wah setelah mujadah ini ampuh, awas punya perasaan itu, pandangan kita minggu teko Gusti Allah berarti tersesat dari Allah. Walaupun berbelok ataupun lurus pandangan kembali kepada Allah, berpusat kepada Gusti Allah. Kita harus curiga, tahu-tahu nafsu ada di dalamnya. Ya itu matis kalau kita tidak curiga, tidak hati-hati, tertipu oleh nafsu kita. Banyak Kiai Barsiso tertipu dengan nafsunya. Ketika dia unggul di dalam keramatnya, seakan-akan satu negara ora ono sing kuat. Tahu-tahu ada seorang yang tobat menangis. Tiap hari menangis, tidak makan, tidak tidur. Dia tertipu melihat orang itu, tidak melihat Allah yang Maha Kuasa. Mestinya Allah Maha Kuasa. Ada orang dikuatkan seperti itu. Tapi dia tidak melihat orangnya. Orang ini kok kuat teman, kalah aku loh merasa aku ini. Akhirnya dia tanya. Akhirnya orang itu bertanya, kamu tidak akan bisa kiai seperti saya. Kecuali kalau mu maksiat. Kalau kamu maksiat, mampu. Akhirnya dia memberi alternatif. Banyak minum khamr dan lain-lain. Akhirnya Barsiso milih yang minum khamr itu tadi. Akhirnya mabuk, maksiat lain dilakukan, mati disalib. Ya itu karena ngikutin nafsu. Jangan merasa dikalahkan. Iku nggene nafsu lho. Waduh aku kalah mujadah ya ambek si fulan. Awas itu. Ya Allah, saya rendah. Saya tidak mampu, berilah kekuatan. Cukup itu aja. Aku kalah ambek. Ini timbulnya nafsu karena merasa dari dirinya, Pak. Waduh gak koyok si fulan mujadah hebat. Usahi melok sukses, aku kalah. Ini awal daripada terbukanya pintu nafsu. Karena dia memandang makhluk, tidak memandang Gusti Allah. Lek mandang Gusti Allah enak ya Allah. Nggih kabeh niku Gusti Allah. Biyen asali bodho saniki alim mujadah tekun diberi kekayaan yang banyak. Lah kersane Gusti Allah. Kabeh ana sing ngatur, selamat. Tapi lek kula njenengan ndelem wong liya, aku kok enggak, aku kok kalah. Mangke kena hasud. Berapa ya orang yang hasud setelah memandang dirinya? Maka harus hati-hati loh kaya. Di bidang pekerjaan, di bidang ibadah, sing hati-hati. Ojo nganti bandingnya wong. Kalau ada orang hebat, keramat, pandang Gusti Allah yang memberi, ojo dulu keramati. Hati-hati ya, ini harus hati-hati. Jadi, hadirin, dalam bimbingan ini, setiap gerak-gerik pokoknya mboten lillah, mboten billah, otomatis linafsi binafsi, linafsi binafsi. Jadi mboten enten kekuatan lillah, billah nek jroning ati, berarti kula njenengan ngenolno diri di setaholi, baru untuk diisi kali Gusti Allah terap-terapan lillah billah. Orang enggak ada lillah billah nek jroning ati mesti linafsi. Gerak-gerik mesti linafsi, binafsi mesti itu gerak-gerik. Karena ndak lillah ndak billah. Jadi dalam dawuh aslu kulli maksiatin wa ghuflatin wa syahwatin arhubu anin nafsi. Jadi sumber segala maksiat, sumber segala lupa kepada Allah, sumber segala kailing tidak sadar kepada Allah dan nuruti nafsunya. Bu nafsu bahimia sing diaturaken kados riyin, apa nafsu sabuia, apa nafsu syaitonia, apa nafsu lebih-lebih anania atau rububia, mencintai soal materi, dan lain-lainnya, ini sebabnya satu, arido anin nafsi menungso kulon jenengan rido, puas, cinta kepada nafsu. Nuruti nafsu, tekuk lutut kepada nafsu, gak mau merangi nafsu, tidak mau memaksa hawa nafsu. Kalau itu tidak diperangi, manusia menjadi sumber perbuatan maksiat, dosa, lupa kepada Allah, dan nuruti hawa nafsu. Contoh, misalkan jenengan orang baik, terus karena baik diuji kali Gusti Allah. Mukminun yahsuduhu. Ujiannya ya sama-sama Islam sing hasud. Terus jenengan difitnah di tengah-tengah masyarakat. Sebagai watak lan sifat basyariah mesti marah itu. Apalagi panjang orang baik, pimpinan difitnah mesti marah. Loh, kalau kita ikuti marah, kita ikuti panjenengan mengurus itu, pasti timbulnya sumbernya maksiat, sumbernya kulon jenengan mencaci maki, sumbernya balas dendam, sumbernya lupa bahwa itu kehendak Allah, ujian Allah, sehingga kita seperti itu, dan sumbernya hawa nafsu ingin membunuh, ingin menghancurkan, sebab kita mengikuti kehendak nafsu kalau wau. Kan otomatis mangkel toh. Lah mangkel niku kok mboten jenengan perangi. Aku gak salah difitnah. Tak urus sampai kemanapun. Bila perlu saya ngajak pengacara. Mboten tambah waras nafsu kula jenengan. Nafsu kita semakin kita cintai. Kalau itu semakin kita cintai, sumber maksiat, sumber perpecahan, sumber anarkis dan sumber emosional sebab kita mengikuti hawa nafsu. Tapi beda lek lanjutan sabar, balik nang Gusti Allah. Ya Allah, aku diuji Gusti Allah. Saya ini bukan tukang sandet kok disebut tukang sandet. Saya ini orang begini kok disebut ini. Ya Allah, berilah kekuatan. Ampunilah kami. Ampunilah teman-teman kami. Orang yang menentang itu ditentang nafsu ini. Mau ngancam ditentang. Mau balas ojo, ojo. Orang inilah yang menjadikan sumber kebahagiaan. Karena orang yang demikian adalah innallaha ma'asobirin. Kita ingin bersama Gusti Allah, atau kepingin bersama setan, hadirin hadirat. Lalu kepingin bersama setan yang ngamuk terus mawon. Dicaci maki temennya balas. Silakan bersama syaitan. Tapi jangan bersama Allah, harus belajar sabar. Sabar. Jangan balas. Balas dengan doa. Balas dengan ampunan. Balas dengan air mata. Balas dengan ridho. Pasti innallaha ma'asobirin. Panjenengan bersama Allah. Tidak ada yang mau mengalahkan. Kalau tidak sing iso ngalahno. Karena kita bersama Allah. Allahu Akbar. Hadirin. Kita kesini ini bersama Allah atau bersama setan ini hadirin-hadirin. Kalau kita nuruti nafsu masih marah, masih tidak iso sabar, ngendelno dirinya, ngendelno amal, ya ini bersama setan ini hadirin-hadirin. Tapi kalau kita sudah pasrah, tidak ada kemampuan, merasa nol, merasa bersama Allah, ya kita bersama Allah. Ini hadirin. Maka sebaliknya dalam dawuh, wa aslu kulli taatin. Kalau tadi aslu kulli maksiatin. Jadi sumbere maksiat. Kalau ini enggak. Aslu kulli taatin wa yaqawzatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Ini kebalikannya. Jadi sumbernya manusia itu diberi taat. Tunduk kali Gusti Allah. Sumbernya segala taat, taat melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Taat kepada Allah menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Dan sumbernya sadar kepadanya. Ngerti lek kabeh iku teko Gusti Allah, aku gak mampu. Sehingga dia tidak ada perasaan aku. Dan sumber untuk menjauhi dirinya dari nafsu. Dari emosi, ingin balas. Dan segala yang bersangkutan dengan hubungan dengan nafsu. Baik langsung maupun tidak langsung. Apa kata dawuh ini? Adamu ridho minka anha. Yaitu menawi kulon jenengan kalau kita ini semuanya tidak puas kepada nafsu. Lek mangkan puas nggih. Kuwi dilekno wong, wacek lego tak labrake. Kuwi jenenge puas. Ketika nafsu mau mengatakan saya urusi, tidak boleh. Tidak boleh. Saya tidak boleh puas dengan nafsuku. Apapun nafsu walaupun nampaknya bagus, iku mung kedok etok. Nampaknya ketika koyok-koyok mujadah, tapi itu kedok etok. Tahu-tahu mujadahnya diperalat untuk mupuk hawa nafsunya. Aku mujadah biar keramat. Aku mujadah biar surga diberikan kepadaku oleh Allah. Padahal niatnya hanya bersihkan hati untuk kepada Allah. Nah kita tertipu itu loh hadirin-hadirin. Pernah tuh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ketika dia tuh merangi hawa nafsunya. Ketika taubat dan taat dia mengatakan itu. Ma'abatuka khaufan minarika. Saya taat, saya taubat, saya menangis. Bukan mengikuti nafsu supaya ngene, supaya ngono. Supaya saya takut neraka, tidak. Tapi hanya engkau ya Allah. Wala toma'an fi jannatika. Dan aku bukan mengharap, bukan toma', bukan mengharap kepada surgamu. Karena apapun nafsu tujuannya menjauhkan dari Allah. Lalik ngono ketika saya taat hanya karena engkau ya Allah. Jadi ingat hadirin, lek kepingin dadi sumberi taat, dadi sumberi sadar, dadi sumberi iso ngalano nafsu mek siji. Wa aslu kulli taatin artine iso taat, wa yaqodotin wa ifatin iso sadar marang Allah ngedeni nafsu, jawabe mek siji, adamu ridho. Buang adamu ridho mingka anha, yaiku buang ridho songko nafsune. Jadi menghilangkan, enggak puas dengan nafsunya. Nah, kalau kita bisa begitu, ya otomatis kita ini akan menjadi orang yang baik. Mulane wong sing nuruti nafsu pasti dia akan menjadi jelek, menjadi maksiat, menjadi perpecahan, menjadi anarkis. Maka kita tidak boleh terpengaruh dengan itu semua. Kita harus membenci nafsu kita. Kita harus menjauhi nafsu kita. Kalau tidak, kita ya tertipu dengan nafsu kita. Sebab nafsu itu kepengin lega, kepengin enak. Lek lega itu artinya nafsu. Sudah begitu aja. Kita harus merangi hawa nafsu itu. Kuat apa tidak dipaksa, harus dipaksa. Karena jihadun nafsi, merangi hawa nafsu itu adalah jihadul akbar. Jihad paling besar. Jihad kepada Allah memerangi hawa nafsu. Karena nafsu itulah musuh yang paling jahat di dalam diri kita masing-masing. Merasa benar, cepat dibuang itu. Membenci temannya, cepat-cepat dibuang itu. Jangan sampai kita kalah. Maka kita harus mujadah. Lah mujadah harus dengan metode mujadah kudu nelongso, kudu rumongso elek, hadirin. Nah, kalau kita merasa jelek ya merasa kecil, bisyiddatid dzulli wal inkisar, merasa banyak dosa, merasa rendah dan banyak dosa, ini yang nanti ditolong kali Gusti Allah. Walaupun mujadah lek rumongso apik malah ndak ditolong itu nanti malah tambah nemen. Ya hadirin yang saya muliakan. Ya maaf saya payah banget ini ya. Ini baru ada tamu baru selesai. Ya sudahlah walaupun payah. Ya iso konsentrasi muga-muga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sejauh ini kita mujadah bagaimana? Kita mencintai Rasulullah apa tidak? Dalam sejarah itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Sayyidina Umar menangis terseduh-seduh. Nampak sedih sekali Sayyidina Umar. Apa ya gerangan yang membuat singa padang pasir itu menangis terseduh-seduh? Padahal Umar begitu kuat kokohnya. Tapi saat itu dia jatuh terseduh-seduh. Menangis iba, tiada terperi hatinya. Apa gerangan yang membuat singa padang pasir itu menangis? Ternyata ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini sowan kehadirat Rasulullah, ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk di dalam rumah Rasulullah, didapatinya Kanjeng Nabi sedang tidur pada tikar yang kasar, sehingga tubuh Rasulullah terlihat bekas tikar kasar itu ngecap ada di daging di tubuh Rasulullah. Dan dilihat di rumahnya Rasulullah tidak ada kekayaan yang mewah, tidak ada kekayaan apapun. Saat itulah Sayyidina Umar tersentuh. Ya Rabbi, ini Rasulullah kekasihmu nomor satu. Ini adalah pimpinan saya. Ini adalah kecintaan saya. Ini adalah kaisar Islam dunia. Ternyata saya masuk ke rumahnya. Beliau tidur di dalam, tidur pada tikar kasar. Sehingga ngecap nampak tikar itu pada tubuhnya yang putih mulus itu. Maka Sayyidina Umar terharu melihat orang seperti ini. Menangislah dia di hadapan Rasulullah. Ketika suara tangisan Umar sudah mulai menggelegar, isak tangisannya sudah mulai nampak terlalu keras, maka Kanjeng Nabi bangun, ma'asyiral hadirin. Setelah bangun dilihat Sayyidina Umar menangis, Kanjeng Nabi matur, wahai sahabatku kekasihku, mengapa kau menangis? Mengapa kamu menangis terseduh-seduh? Ada apa gerangan dengan engkau? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah dengan bahasa yang terbata-bata, yang terputus-putus. Dia mengatakan, "Ya Rasul, aku menangis ketika melihat engkau sebagai pimpinanku, sebagai pemberi syafaat umat ini. Jenengan tidur bukan pada kasur sutra, bukan pada kasur yang baik, tapi jenengan engkau tidur pada tikar yang kau buat dari pelepah pohon kurma yang kasar, sehingga nampak bekas tikar itu. Padahal Kaisar Romawi, ya Rasulullah, dia bermahkota emas, bersinggasana emas, tidurnya adalah dari bantal dan kasur yang berselimut dengan sutra, ya Rasul. Sedangkan engkau adalah Kaisar Islam, kau hanya tidur pada tikar yang kasar sehingga nampak ngecat, nampak bekas kasarnya tikar itu." Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, benar Umar, mereka itu, orang-orang Kaisar itu, kemewahannya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatannya dipercepat oleh Allah di dunia ini. Sedangkan saya ditangguhkan oleh Allah di akhirat. Ingat Umar, hidupku di dunia ini bagaikan seorang musafir ketika di musim kemarau, dan dia kepanasan, akhirnya dia bertiup di sebuah pohon yang mana sebentar lagi akan pulang meneruskan perjalanan. Wahai Umar, kita adalah dalam perjalanan menuju Allah. Dunia bukan tempat tujuan. Kita ini ibarat kemarau. Di musim kemarau, panas di musim kemarau, kita tidak kuat. Kita bertiup hanya sesaat. Setelah itu kita meneruskan perjalanan." Hadirin, indahnya kata-kata Rasul bagi orang yang berpikir jernih. Ternyata kemewahan, ternyata jabatan, ternyata kesenangan itu bagaikan kita bernaung hanya sekejap, setelah itu kita tinggal. Hadirin-hadirin, miliaran triliunan uang kita itu bagaikan kita bernaung saja, sebentar lagi kita tinggal. Sadarkah kita, ma'asyiral hadirin? Nabi kita, kekasih Allah, seperti itu. Tidur pada tikar yang kasar, sedangkan umatnya tidur di spring bed yang mewah. Sedangkan Rasulullah sehari makan, sehari tidak makan. Kita marung kesana kemari. Tidakkah malu kita kepada Rasulullah? Hadirin-hadirin, kita bilang, "Ya Sayyidi, ya Rasulullah, kita mengucapkan aku cinta padamu, tapi kita seperti ini, mewah, mewah, nuruti hawa nafsu, tidak tahu malu dengan Rasulullah." Rasul mengatakan, "Hidup ini ditangguhkan oleh Allah kesenanganku, besok untuk akhirat. Aku dan umatku besok diam di surga, di sana lebih mewah, lebih mewah, lebih mewah. Dunia ini bagaikan kita hanya bernaung, sebentar lagi kita akan pulang." Tapi umatnya berebut dunia, umatnya menangis karena dunia, umatnya menangis susah karena dunia, tidak menangis karena dosa-dosanya, ma'asyiral hadirin. Sedangkan dosa kita setiap detik dosa kepada Allah, lupa kepadanya, tidak pernah menangis. Umur kita sia-sia, tidak kita gunakan untuk Allah, kehilangan umur, tidak pernah menangis. Kita mengatakan cinta pada Rasulullah, tolong koreksi, koreksi, kita jadi munafik ini nanti, hadirin hadirat. Ingat, kita dalam mujahadah, kita matur, "Ya Allah, ya Rasulullah, faqad dhalamtu abadan wa rabbini, sungguh kami manusia zalim selalu." Buktikan, ma'asyiral hadirat, hadirin hadirat, Kalau kita mengatakan sungguh kami manusia zalim selalu, jangan ada rumangsa bener, aja rumangsa apik, aja rumangsa unggul, harus merasa rendah, perlu baju kerendahan, perlu baju tawaduk. Ini baru umatnya Rasulullah yang sejati, Ma'asyiral Hadirin. Sudahlah, pumpung besok turun disortir kali Kanjeng Nabi di alam barzah. Semua umat kepengin jadi umat Kanjeng Nabi. Semua manusia di saat itu ingin dicintai dan diakui Kanjeng Nabi. Ayo, pumpung turun disortir kali Gusti Kanjeng Nabi. Mari kita sortir sendiri. Pantaskah kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita senantiasa berebut kemewahan. Kita senantiasa berebut kepuasan. Sedangkan Rasul mengatakan, bagiku kenikmatan ditunda, ditangguhkan oleh Allah di akhirat. Tapi umatnya minta di dunia, minta disegerakan. Jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin hadirat. Ya sudahlah, mumpung ada kesempatan, mari kita mujadah. Mohon moga-moga kali Gusti Allah diberi hidayah. Silakan Anda kaya. Silakan Anda bergelimang seperti Nabi Sulaiman. Tapi hati harus zuhud. Hati harus berpandang pada Allah. Hati harus berpandang kepada Rasulullah. Ketika kita naik mobil dengan indahnya, dengan nyetel lagu-lagu, ingat Rasulullah sedang apa. Mungkin dia sedang menderita. Dalam hidupnya Rasul mengatakan, aku kenyang sehari, lapar sehari. Itu Nabi, hadir-hadir. Itu dijamin surganya. Tapi kita tidak mau lapar sedikit pun. Bahkan kita marah apabila kita lapar. Ma'asyiral Hadirin, mari kecintaan kepada Rasul kita sempurnakan dengan sikap kita. Mari kita hati-hati. Hidup dunianya sesak sekali dan sesaat lagi kita akan pulang. Mari kita mohon kepada Allah, jangan ngilok nawong, jangan nyacat orang, hadirin. Engkau balik nang awak dhewe. Engkau sing dicacat, sing dilokno ku orang yang dicintai Allah, bahaya. Engkau disiku. Maaf, hati-hati ya hadirin hadirat. Semua anggap semua kekasih Allah, semua orang cinta kecintaan Allah, sehingga kita hati-hati tidak menyaci maki orang lain dan menyalahkan. Engkau balik nang awak dhewe. Tapi yang sedang diuji oleh Allah siapapun dimanapun, mohon supaya diberi kekuatan dan diberi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa, termasuk diri kita dan keluarga kita masing-masing. Mari hadirin kita akhiri dengan mujadah, dengan nol istighfar, nol itu istighfar dulu baru kita baca Allahumma ya waqitu ya hadirin. Mari kita renungkan ketika Rasulullah duduk dengan tidak berbaju, duduk di tikar, wong jeneng ngecap itu berarti tidak berbaju Rasulullah. Tidur hanya ya mungkin berbaju yang sangat minim. Itu Rasulullah dengan tangan kanan, dengan tangan itu ditempatkan sebagai bantal di pipi sebelah kanan. Itu Rasulullah begitu melas banget, ya Allah Gusti. Sedangkan kita bukan apa-apa, ingin mewah terus. Ya Allah Gusti. Berdosa apa kami dengan Rasulullah? Rasulullah menderita terus. Kita ingin enak naik mobil, jajan kesana kemari tercukupi, rumah mewah sembarang ada. Duh Rasulullah, tidak pantas kami mencintai kau ya Rasul. Tapi aku umatmu, kami umatmu ya. Wahai anak-anakku, teman-temanku yang diuji kemiskinan, kamu lebih dekat dengan Rasulullah daripada kami. Walaupun kamu miskin, ridolah, karena Rasul seperti itu. Mari kita renungkan ketika Rasulullah tidur di tikar yang kasar, sedangkan kita tidur di spring bed yang mewah. Mari kita lihat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Hadirin, mari hati kita Kita terawang, Rasulullah sedang tidur. Ditikar yang kasar. Di rumahnya tidak ada kekayaan apapun. Sedangkan kita mewah. Minta maaf pada Rasulullah. Mari. Ya Syafi'al Khulki Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khulki Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakut dalam dua patah warabini. Walaisalu wa sayyidi siwaka. Fa indarutta kuntu saksun alika. Ya Syafi'al Khulki Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khulki Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakut dalam dua patah warabini. Walaisalu wa sayyidi siwaka. Fa indarutta kuntu saksun alika. Ya Syafi'al Khulki Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khulki Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakut dalam dua patah warabini. Walaisalu wa sayyidi siwaka. Fa indarutta kuntu saksun alika. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya ayyuhal gawfu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal gawfu salamullah. Alaika rabbini bi'idhnillah. Wanbur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal gawfu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanbur ilayya sayyidi binadro musilatil khadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilatih merasa hina pun dilatih. Nol merasa tidak ada apa-apanya dilatih. Mujadah dipaksakan dilatih. Semoga Allah meridhai kita bersama. Mengampuni dosa-dosa saudara kita yang diuji oleh Allah dengan beratnya dan mengembalikan menjadi yang lebih baik daripada setelah diuji. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam as-safa wa tarbiyah. Wa min wasada zaman an-nadr wal barakah wal karoma wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.